Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba hadirun rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini sebagaimana yang telah ditentukan dan disampaikan oleh pihak DKM, kita akan sedikit berbicara dan membahas hal-hal yang terkait dengan amanah, terkhusus di kalangan karyawan atau yang bisa lewat. Namun sebelum kita masuk pada inti permasalahan, perlu kita ketahui bahwa pembahasan yang terkait dengan amanah, pada hakikatnya pembahasan ini cakupannya sangat luas. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, apa itu definisi amanah secara umum, yaitu kullu ma faradallahu alaihi ala al-ibdah. Setiap yang Allah wajibkan kepada seluruh hamba, berarti itu aman. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya amanah berarti bukan hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga mencakup urusan adi, agama. Bukan hanya sekedar amanah adalah menunaikan titipan barang kepada orang yang diamanai, tetapi lebih luas dari itu, bahkan tauhid, begitu juga as-salat, begitu juga as-saum, puasa dan zakat, pada hakikatnya ini amanah. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau sudah cakupannya terkait banyak hal, maka memang perkaranya akhirnya kembalinya kepada permasalahan iman. Kembalinya akhirnya bahwa permasalahan amanah ini bukan permasalahan yang ringan. Buktinya, kita mengetahui sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah sempat tawarkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan." Wa'ashqaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhuluman jahula. Allah Subhanahu wa taala sempat menawarkan al-amanah, kami sampaikan, kami tawarkan amanah tersebut kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Fa baina yahmilnaha wa'ashqaqna minha, dan seluruh makhluk-makhluk ini enggan, tidak mau untuk menerima amanah ini. Wasfakna minha, dan mereka khawatir serta takut tentang perkara amanah ini. Wahamalah insan, kemudian akhirnya manusialah yang mengambil beban amanah ini. Kalau ada yang berpikiran atau ada yang beranggapan, ya jelas mereka makhluk-makhluk tersebut benda mati. Mereka tidak memiliki akal dan yang lainnya. Maka kita katakan bahwa Sebetulnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini terlalu banyak hal yang masih tersembunyi melalui panca indera kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan subbihulahu ma fis samawati wa fil ardh. Bertasbih seluruh yang ada di muka bumi dan di langit. Bertasbih. Sampai kita tidak bisa melihat apa yang ada di seluruh muka bumi dan langit ini semua. Nah, hewan-hewan, pohon-pohon dan yang lain. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah dari beberapa benda mati yang di mana pada hakikatnya kisah-kisah mereka tersebut menjadi sebuah ibrah bagi kita betapa luar biasanya mereka dan betapa mengenaskannya seorang manusia yang Allah beri kelebihan dengan memiliki akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khashyatihi." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Misalnya engkau akan lihat gunung tersebut tunduk dan hancur berkeping-keping. Khusyuk disebabkan min khasyatillah, dengan sebab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita manusia ini pada hakikatnya sangat terbatas. Mungkin pandangan kita, pendengaran kita melihat benda-benda mati tersebut sebagai suatu benda begitu saja. Tapi pada hakikatnya yang tidak mungkin tentunya Allah menghabarkan suatu kabar di dalam Al-Qur'an untuk kemudian kabar tersebut keliru. Nah, sehingga makhluk-makhluk tersebut tadi pada hakikatnya mereka memiliki rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Bukan seperti pandangan kita yang sangat sempit dan pendengar kita yang sangat lemah untuk kemudian kita jadikan mereka sekedar benda mati biasa. Tidak. Mereka pun bertasbih. Mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini kita mengetahui bahwa Allah sempat tawarkan amanah tersebut kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tidak. Akhirnya diemban oleh seorang manusia yang di mana Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan di akhir ayat tersebut, wa kana al-insanu dzaluman jahula. Dan sungguhnya manusia itu hukum asalnya mereka banyak berbuat kezaliman dan mereka betul-betul bodoh. Nah, maka terkait dengan amanah ini yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita hidup, kita bermuamalah dengan orang lain, kita berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, akhirnya tidak bisa lepas dari permasalahan amanah. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan ayatul munafik salam. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Yang pertama, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji dia meninggal. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzdzab. Apabila dia berbicara dusta. Tanda yang ketiga, wa idza tumina khan. Apabila dia dipercaya, dia mendapatkan amanah, dia berkhianat, mengkhianati amanah tersebut. Maka perkara ini tidak mudah. Munafik, nifaq, walaupun nifaq ini bertingkat-tingkat, ada kenifakan, kemunafikan yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman, apabila dia menyembunyikan kekufuran, dia seorang yang kafir, pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman dengan yaumul akhir. Nah, tapi dia sembunyikan ketidakimanannya ini, kekufurannya ini dalam hatinya, untuk kemudian dia tampakkan keislaman. Ini munafik yang pada hakikatnya dia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini letaknya di neraka yang paling bawah. Di situ pun ada kemunafikan yang walaupun tidak mengeluarkan seorang dari keislaman, tetapi pada hakikatnya kemunafikan ini kembali atau menjadi cabang dari kemunafikan yang tadi. Apa itu? Ini tadi. Seorang berbicara, dia berdusta. Memang kedustaan tidak menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Sebuah kemaksiatan, sebuah dosa besar, walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tetapi dia cabang, ada memiliki andil, memiliki bagian dari munafik yang pertama. Dan yang juga tidak tuminah, apabila dipercaya, maka dia bersiap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan an tu'addul amanata ila ahliha, untuk kalian sampaikan, kalian tunaikan amanah tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut. Berarti di sini kita mengetahui bahwa amanah adalah wajib. Berarti kembali kepada definisi yang tadi, apa itu amanah? Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu secara nas dalam Al-Qur'an sesuatu yang wajib tersebut, tauhid, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, ataupun tidak ada nasnya, tidak ada dalil menunjukkan tentang suatu perbuatan itu adalah amanah, tetapi masuk ke dalam keumuman firman Allah yang tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Maka barakallahu fikum para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk-bentuk yang perlu kita semua mengetahuinya, terkhusus di sini keberadaan kita sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pekerja, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab bahwa seorang dituntut untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Maka di antara ilmu yang seseorang dituntut untuk memilikinya adalah ketika dia beramal, dia berbuat, tanpa ilmu tersebut akan menjerumuskan dia dalam sekian banyak pelanggaran. Seorang anak sudah balig tapi masih sekolah, dia belum mencari nafkah, dia belum bekerja, maka dia tidak wajib untuk belajar atau berilmu. Tentunya dari sisi syar'i ya, kita hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum Islam. Dia tidak wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan perdagangan misalnya, atau hukum-hukum yang terkait dengan pekerjaan. Mengapa? Karena dia belum beramal, belum berbuat. Sama dengan seseorang yang masih belum memiliki kemampuan finansial atau kemampuan tenaga untuk kemudian dia ingin menunaikan haji, maka karena ketidakmampuannya dari sisi finansial ataupun tenaga untuk dia beribadah haji, tidak wajib bagi dia untuk belajar atau mengilmui tentang ibadah haji. Tetapi Ketika seseorang sudah hendak beramal, hendak berbuat, maka wajib bagi dia untuk berilmu dahulu. Seorang pedagang ketika dia hendak berdagang dan dia tahu mempelajari ilmu-ilmu tentang perdagangan dari sisi syari, agar dia tidak terjerumus dalam riba, agar dia tidak terjerumus dalam penipuan, agar dia tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran syari yang lainnya. Terlalu banyak. Seorang yang belum menikah tidak wajib bagi dia untuk belajar yang terkait dengan hukum-hukum pernikahan. Tidak wajib. Mau belajar bagus, ini afdal, sunnah. Tapi ketika seorang sudah yang menikah, sudah menentukan pasangan, sudah menentukan hari misalnya, apa yang kemudian dia mau perbuat sementara dia tidak mengetahui misalnya syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah, hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan istri, hal-hal yang berkaitan dengan talak misalnya, perceraian, hal-hal yang berkaitan dengan mahar. Ini ada hukumnya sendiri. Tidak mengerikan apa Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi farid atau talabul muslim. Menuntut ilmu, belajar itu wajib bagi setiap muslim. Maka terkait dengan hal ini sama. Kita misalnya apabila kita berkedudukan sebagai seorang karyawan, seorang pekerja yang memiliki atasan dan yang lainnya, maka ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui. Maka ada hal-hal yang banyak untuk kita pelajari. Karena kalau kita perhatikan sekian banyak problema, sekian banyak masalah, sekian banyak perselisihan dalam permasalahan apa saja, itu kalau kita runut kembalinya akhirnya kepada salah satunya sebab terbesarnya, dia nggak tahu, dia nggak paham apa kewajiban dia, apa hak dia. Contohnya dalam perdagangan. Jangan permasalahan riba yang sudah jelas. Dalam permasalahan hutang piutang, berapa banyak dari seorang muslim dengan saudaranya muslim sama terlibat percekcokan, terlibat pertikaian, apa ketika sudah jatuh tempo pembayaran, orang yang berhutang enggak mampu untuk membayar. Yang memberikan piutang atau orang yang berpiutang memberikan hutang menagih haknya. Buat sementara yang berhutang enggak punya uang. Betul-betul enggak punya. Kalau orang yang berhutang main-main ya jelas ini dosa besar. Dia punya uang tapi dia menunda-nunda, tidak mau membayar. Ya, ini selesai perkara. Wa idza wa'ada akhlaq. Termasuk dalam tanda-tanda munafik, dia berjanji tapi mengingkari. Tapi sekarang permasalahannya dia tidak mampu menepati janjinya. Itu dikarenakan ketidakmampuan dia, tidak ada finansial. Janji membayar hutang jatuh tempo, enggak betul-betul enggak ada uang. Akhirnya terjadilah perselisihan. Terjadilah perceraian. Salah satu sebabnya apa? Yang berhutang dan yang berpiutang diantaranya ada yang tidak tahu ilmu tentang hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa in kana adu usratin fa nadhiratun ila maisar." Orang yang berhutang itu apabila memiliki kesulitan, tidak memiliki kemampuan dalam berhutangnya, fanadhiratun ila maisar, maka wajib untuk ditangguhkan. Berapa banyak sekarang orang yang terlibat dalam muamalah hutang piutang ini ternyata tidak tahu firman Allah ini. Mungkin dia setiap minimalnya setiap tahunnya, kalau enggak mungkin ada yang masya Allah rajin baca Al-Quran setiap bulan selesai membaca Al-Quran. Terlewat oleh dia, terbaca oleh dia ayat ini, tapi dia tidak tahu, tidak paham mana ayat ini. Nah, maka dari ayat ini ada sebuah dalil bahwa orang yang mau berhutang atau orang yang mau memberikan hutang itu perlu tahu. Ayat ini mengatakan kalau yang berhutang itu memiliki kesulitan, kesukaran, tidak memiliki kemampuan, wajib untuk ditangguhkan. Nah kalau begitu bagaimana dengan hak saya, uang saya? Kan gitu biasanya. Ya mudah. Yang pertama perlu diketahui, ketika kita sebagai seorang yang suka memberi hutang, ini ingin memberikan pinjaman, kalau sudah tahu ilmunya seperti ini, ya berarti tahu konsekuensinya. Memberi hutang tidak wajib kok. Memang ini suatu perbuatan yang baik, tetapi tidak wajib. Kalau memang dia merasa orang yang berhutang tersebut khawatir tidak membayar hutangnya, tidak ada yang mewajibkan dia untuk memberikan hutang. Mau kerja sedekah seperti ini, sehingga tidak ada yang menyuruh atau mewajibkan dia untuk berhutang. Tapi kasihan, ya bagus. Tapi konsekuensinya ini, kalau mau menghutangi, ini ilmunya seperti ini. Kalau ternyata nanti yang berhutang itu tidak memiliki kemampuan, ya jangan dipaksa. Kalau nggak mau hilang uangnya, ya begini. Ini satu cara. Tapi Islam masya Allah luar biasa. Islam ini agama yang paling semuanya juga, paling sempurna, paling yang lain. Ada cara yang lain. Kalau nggak ingin hartanya hilang, dengan sistem rohan. Rohan adalah menggadai. Silakan. Agar kita merasa tenang dengan harta kita menuntut dari orang tersebut untuk menggadaikan barangnya ke kita. Artinya menjaminkan. Tentunya tanpa bunga. Kalau sudah dengan bunga, ini urusannya lain lagi. Banyak orang menghutangkan, niat menghutangkan dijadikan sebagai ajang bisnis. Akhirnya tanpa dia sadari, dia terjatuh persis seperti orang-orang jahiliyah. Sebetulnya para ulama riba jahiliyah. Apa riba jahiliyah? Kullu qardin jatuh binafan tahwa riba. Setiap pinjaman yang di situ dia mendapatkan manfaat, itulah yang dimaksud dengan riba. Orang-orang jahiliyah dahulu menjaga uang atau mengkreditkan dengan cara ada lebih. Ini riba jahiliyah. Nah, kembali kepada permasalahan tadi. Kalau tidak ingin uangnya hilang, ya sudah. Dia minta jaminan. Selesai. Jaminan yang setara dengan nilai hutang tadi apabila pada jatuh tempo tidak bisa dibayar karena dia ada kemampuan, maka barang jaminan tersebut dijual atau diambil sesuai dengan nilai hutang. Selesai. Nah, itu aja. Sampai akhirnya apa? Enggak tegur sapa, enggak saling salam. Bukan hanya berhari-hari, bukan hanya berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan sudah makruf terkenal pulang aja ada masalah dengan Anda. Kenapa? Hutang. Penyebabnya, ya itu di masing-masing seperti itu. Gua nggak tahu. Maka pun terkait dengan pekerjaan kita atau amanah kita kepada pimpinan kita, ini ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Banyak pertanyaan yang sampai kepada saya pribadi terkait dengan banyak hal tentang pekerjaan. Di antaranya, Ustaz, apa boleh kita sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan, kita bekerja sesuai dengan tugas kita, Nah, kemudian kita diberi hadiah atas apa yang kita lakukan ini. Kita dibiayai oleh orang yang merasa terbantu dengan tugas ini. Artinya ini pekerjaan kita, kemudian kita melakukannya, ada pihak-pihak yang merasa senang, terbantu, kemudian memberi hadiah. Ini pun ternyata ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam sebuah kisah seseorang yang bersama yang bernama Ibnu Al-Tabiyyah. Dan suatu ketika Ibnu Al-Tabiyyah ini di oleh Rasulullah SAW mendapatkan tugas untuk menarik zakat. Ya. Yang memiliki hewan ternak, yang memiliki pertanian, ini semua kan ada zakat-zakatnya, tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Ditugaskan untuk mengambil zakat. Kemudian kembali kepada Rasulullah SAW, setelah selesai dari menunaikan tugasnya mengambil zakat, dapat kambing, dapat berapa kilo dari hasil pertanian, unta, dapat zakat. Setelah dicek Rasulullah SAW, ada kelebihan harta, maka ditanya oleh Rasulullah SAW, mahada, apa ini? Maka dijawab oleh petugas zakat ini, hadza lakum wa hadza li uhdiya ilayya. Nah, orang ini menjawab yang di mana pada hakikatnya orang ini mungkin jujur benar. Ya Rasulullah, ini bagiannya zakat ini untuk engkau ya Rasulullah, untuk kaum muslimin ini loh, untuk Baitul Mal. Wahada li, yang ini buat aku. Dia ilahia. Aku diberi hadiah. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar hal ini, mengetahui hal ini, langsung naik mimbar memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertahmid, kemudian mengatakan mabanu qaumin atau mabanu fulan. Amarnahu an ya'budu sadaqah thumma yaqulu thumma qala hadza lakum wa hadza li uhdiya ilayya. Ada apa dengan satu kaum dan ada yang disebutkan ada apa dengan fulan mendapatkan tugas kami utus untuk dia menarik zakat, kemudian dia datang sembari mengatakan bahwa ini milik kaum muslimin, Baitul Mal milik kalian dan ini milikku karena aku mendapatkan hadiah. Ada artinya ini suatu kalimat yang digelar Rasulullah SAW sebagai sebuah sindiran, sebagai sebuah peringatan. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, hala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fayandur ayyuhda ilayhi am la. Tidakkah orang ini duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya untuk kemudian dia menunggu sambil melihat dia mendapatkan hadiah atau tidak? Dari hadis ini sebutlah para ulama bahwa maksud dari hadis ini adalah seseorang yang memiliki kewajiban mendapatkan amal, mendapatkan tugas untuk melakukan suatu perbuatan dan dia adalah telah memiliki imbalan dan gaji dari perbuatan tersebut, maka dilarang bagi dia untuk menerima hadiah dari orang-orang yang terbantu dengan perbuatan tersebut. Fulan tugasnya adalah misalnya seorang petugas PLN. Sudah memang tugas dia, ketika dia menjadi seorang pegawai PLN, terikat janji, terikat kesepakatan dengan pihak PLN, tugasnya membenahi listrik, mati lampu dan yang lain. Dia digaji, mendapatkan uang dari tugasnya ini. Datang ke rumah, ada keluhan, mati listrik lampu, kemudian dikasih hadiah, entah berupa uang atau berupa barang dan yang lain. Maka dari hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bila seorang yang memang tugasnya seperti itu untuk dia memberi. Sebenarnya para ulama apa sebabnya? Sadud dari yang menutup pintu-pintu kejelekan. Menutup pintu-pintu kejelekan ini termasuk bagian ajaran Islam. Tidak mengherankan seseorang itu sebelum terjerumus dalam suatu perkara kemaksiatan, pintu-pintu menuju situ ditutup. Nah, ini ajaran Islam seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Tidak mengatakan wala tazdu. Tidak mengatakan wala taf'aluz zina. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati pintu-pintu berzina. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina. Apa Allah tidak mengatakan jangan kalian melakukan zina. Tapi yang disebut adalah jangan kalian mendekati zina. Sehingga apabila kita mengetahui hal-hal tersebut bisa menjerumuskan seorang dalam perzinahan, berarti hal tersebut dilarang. Contohnya, sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu mamatna, la tu'minu imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir, antakhluwa birajulin illa kana syaitan salisahuma. Tidaklah seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk kemudian dia bersolwat berduaan dengan seorang pria yang bukan mahramnya kecuali syaitan itu pihak ketiganya. Ini pintu zina. Sekedar perbuatan berduaan laki-laki dengan perempuan itu tidak dikatakan sebagai perbuatan zina yang apabila seorang melakukannya dia kalau sudah menikah dirajam dan kalau belum menikah dicambuk 80 kali. Tidak. Sekedar berdua. Tetapi berkhulwah ini pintu-pintu zina. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Maka kemudian Islam melarang untuk seorang laki-laki dan perempuan berduaan. Kita bisa saksikan berapa banyak perzinahan terjadi apa sebabnya? Ini. Nah, kita belajar sekarang mengenaskan kata anak-anak kita SD, walaiyadzubillah SMP, SMA, mahasiswa dan yang lain. Kasihan mereka. Manusia masa enggak boleh itu, kan enggak boleh itu berkenalan dengan lawan jenis, tapi tata cara. Nah, ini syahidnya di sini. Sama. Perkara tadi mungkin seorang melakukan kegiatan itu ikhlas tidak ada maksud apa-apa. Dia yang memurni melakukan tugasnya. Tapi kita bisa perhatikan dan ini luar biasa diterapkan oleh negara-negara yang notabene mereka adalah negara-negara kafir. Subhanallah, entah mereka tahu atau tidak, mereka dahulu yang menerapkan budaya ini. Mungkin kalau bahasa yang kita kenal, tidak terjadi KKN, korupsi, polusi, nepotisme, misalnya korupsi. Mengapa Rasulullah SAW seorang yang memiliki tugas dilarang untuk menerima hadiah dari tugasnya dia, pekerjaannya dia, menutup pintu-pintu korupsi. Nah, dan ini sekarang tampaknya mulai ya diberlakukan di negara kita. agar tidak terjadi gratifikasi. Nah, ini sebelum di negara kita, di negara-negara kafir, apalagi yang mereka pada saat tidak beriman dengan Rasulnya, itu lebih membakar. Tidak jauh-jauh negara Singapura, saya memiliki kawan orang Singapura bercerita bagaimana di sana itu jangan sampai ada seorang kontraktor dengan konsumennya untuk kemudian diajak makan dan minum bersama. Ketika tugas sang kontraktor tersebut membuat, karena dia bisa terjerat pasal. Nah, subhanallah, Rasulullah alaihi salatu wasalam sejak berapa abad yang lalu, ternyata ini memang dasar Islam untuk menutup pintu-pintu yang ada. Tidak terjadi. Karena kalau dibuka, ya selesai akhirnya. Kalau dibuka pintu ini, sudah korupsi merajalela dan lain-lain. Ini bagian dari mana? Yang dimana seorang karanya yang perlu bahwa ilmunya, tata caranya dalam Islam, dan dari sini kita akhirnya bisa bertadabur betapa Islam ini ternyata luas aturannya, luar biasa mengatur segala lini sendi kehidupan manusia. Hanya kitanya saja yang kurang mau membaca atau membuka ajaran Islam. Akhirnya ajaran Islam dipakai dan diterapkan oleh orang-orang kafir. Yang akhirnya kita bisa menyaksikan, kita tidak mau membela mereka, tapi mereka dari sisi dunia luar biasa. Mengapa mereka bisa lebih maju dari kita kaum muslimin, sementara ajaran kita pada akhirnya ajaran yang lebih sempurna. Ar-Rahman Al-Izzallah telah banyak, Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak membuat aturan-aturan. Termasuk di antaranya masalah ini. Barakallahu fikum, ini salah satu contoh bagaimana seorang karyawan bekerja, ketika dia bekerja, berbuat, harus berilmu, yang dengan itu dia bisa menyampaikan amanahnya. Banyak kasus lagi, di antaranya, Ustaz, boleh tidak di pabrik ada barang-barang yang tidak terpakai untuk kemudian kita manfaatkan. Nah, ini banyak pertanyaan seperti ini. Nah, kita katakan, ya, bukankah setiap orang yang bekerja itu ketika masuk kerja ada semacam surat kesepakatan seperti itu, ya? Saya sendiri pribadi sih kurang tahu. Tapi tampaknya memang masing-masing dari kata ini ada namanya kesepakatan, ya. Berarti apabila tempat tersebut tugasnya ini dan itu, ya sudah itu. Boleh enggak, Pak? Sekarang kesepakatannya bagaimana? Ya, tapi ini tidak ada kesepakatannya. Berarti apakah ini barang milik engkau? Bukan. Kalau bukan, ya berarti tinggal dipastikan dari pemiliknya. Berarti izin dahulu. Jangan langsung kita asal comot. Nah, ini terkait dengan amanah. Akhirnya para hadirin yang dimuliakan Allah, amanah ini tadi saya sebutkan banyak kehebatan keimanan, akhirnya juga kembalinya kepada muraqabah. Bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalankan tugas kita ini benar-benar sesuai dengan kesepakatan al-muslimun ala syurutihi. Kata Rasulullah SAW, kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat. Mau bekerja, syaratnya seperti ini, kesempatan seperti ini, sepakat kedua belah pihak harus setuju mereka. Nah, ini di antara juga yang banyak terjadi. Hadis Rasulullah SAW, wala tahun man khawar. Ini banyak, karena kita sakit hati, karena kita kecewa. Nah, akhirnya ini orang sudah enggak amanah kita. Ya sudah, kalau mereka enggak amanah kita, ngapain kita amanahkan mereka? Sementara Rasulullah SAW mengatakan, wala tahun man khawar. Jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. Sehingga tadi kita mengetahui sifat kesiaan, sifat tidak amanah, ini mutlak harus kita jaga dalam kondisi apapun. Termasuk kepada orang yang mengkhianati kita, dosanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dilarang bagi kita untuk kemudian mengkhianati dia. Tidak boleh kemudian membalas dalam masalah khianat. Nah, maka hal-hal ini terkadang terluput oleh kita. Kalau ada atasan kerja luar biasa. Kalau enggak ada, kalau enggak diawasi, ya kerja. Akhirnya kembali kepada keamanan. Akhirnya keamanan, permasalahannya kan iman. Akhirnya kalau sudah permasalahan iman, memang kita butuh banyak-banyak kembali membuka Al-Quran, belajar, banyak beramal soleh, yang dengan itu keimanan kita semakin naik. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Al-Basir As-Sami' yang Maha melihat, yang Maha mendengar. Kenapa kalau orang yang melihat takut, atasan yang melihat takut, atasan ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan dia, kecuali tempatan dia. Sementara Allah Subhanahu wa taala Zat yang paling segala-galanya, yang mampu menguasai dia di mana saja dia berada, belum pernah ditakuti. Nah, akhirnya masalah amal ini cakupannya luas. Tapi karena waktunya sangat terbatas, mungkin juga tadi bapak-bapak masing-masing tadi ada kegiatan yang bikin agak terundur acara ini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, silakan. Saya mau tanya tentang definisi amanah yang selama ini ada dalam benak saya. Apakah ini benar atau tidak? Jadi ini terkait dengan apabila seorang itu bekerja di satu perusahaan dan karena jabatannya atau posisinya dia dikasih satu fasilitas tertentu atau alat, katakanlah ini pulpen. Nah, karena dia melakukan pekerjaan administratif, sehingga dia harus menggunakan pulpen yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ketika pulpen ini belum habis masa pakainya, karena lama separuh, tetapi hilang dia. Nah, apakah ketika saya tidak bisa menjaga pulpen ini, itu dan saya tidak bertanggung jawab mengganti, saya langsung minta gantinya tanpa mempertanggungjawabkan itu. Apakah ini bisa disebut saya kurang amanah? Nah, masih ada lagi saya. Apabila ternyata memang saya kurang amanah dan saya ingin memperbaiki, dan saya bekerja di perusahaan yang besar, yang sebenarnya kalau kita tidak tahu pemiliknya siapa. Nah, apakah atasan kita ini bisa dianggap representasi dari pemiliknya? Ketika saya ingin bertanggung jawab, saya mengganti, sehingga saya ke atasan saja. Atau bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi yang berbeda, kurang lebih intinya di sini adalah la tafriq wal ifraq. Seseorang ketika diberi amanah ada dua hal yang perlu dia ketahui. Yang pertama, dia tidak bermudah-mudahan dalam barang tersebut. Nanti insyaallah akan ada contohnya, itu lebih jelas. Yang kedua, dia tidak menggunakan barang tersebut lebih dari kapasitas atau kemampuan pakai barang tersebut. Apabila dua hal ini diperhatikan oleh seseorang yang mendapat amanah, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka orang yang seperti ini mendapatkan dosa. Nah, dia tidak terus. Contoh sederhananya, untuk kemudian bisa diiatkan dengan pulpen dan yang lain-lainnya. Seorang mendapatkan amanah sepeda motor misalnya, entah dititipkan atau dia memang karyawan yang dalam fasilitas. Kemudian terjadi sesuatu pada sepeda motor ini, entah hilang atau rusak dan yang lainnya. Maka perlu dipindahkan. Yang pertama, tidak bermudah-mudahan. Orang ini punya sepeda motor, dijaga. Dia tahu bahwa sepeda motor ini apabila kita di luar rumah, kebiasaan di situ yang namanya sepeda motor itu tidak disimpan di luar rumah atau diparkir di luar rumah, tapi dimasukkan di rumah. Ini misalnya kondisi dia banyak maling dan yang lainnya. Satu tempat dan yang lainnya berbeda-beda kondisinya, budayanya. Tetapi karena dia bermudah-mudahan, sepeda motor ini akhirnya dia santai, nggak terlalu ngurus, ah bukan punya saya, bukan. Dia parkir di luar, akhirnya hilang. Memang bukan dia yang menghilangkan, memang bukan dia yang mencuri, tapi dia bermudah-mudahan dalam keadaan ini. Maka dia berdosa. Dia bertanggung jawab. Ada berapa? Ini sisi pertama bermudah-mudahan. Sisi kedua yang tadi tidak melakukan perbuatan yang melampaui kapasitas atau melampaui kemampuan pakai barang tersebut. Sepeda motor kebiasaannya sudah jelas lah dipakai untuk mungkin berboncengan bapak ibu misalnya anak satu atau dua, ini normal. Ya, kita tinggal kembalikan kepada kebiasaan setempat. Tetapi ini sepeda motor dipakai untuk misalnya orang dewasa karena sepeda motornya besar, misal bonceng 4 atau diisi dengan barang yang banyak, bukan hanya 1 kilo, 2 kilo, 30 tapi 200 kilo misalnya. Akhirnya sepeda motor ini rusak. Ya, dengan sebab pemakaian yang berlebihan. Maka dua kondisi ini apabila terhindar dari seseorang dalam ini, dia berusaha menjaga pemakaian dia juga normal, berusaha dipakai sesuai dengan kapasitasnya. Qadarullah, musibah. Ya, dia tabrak, dia pakai di jalan kecepatan benar, pakai helm di jalur yang benar, subhanallah ada truk yang remnya belum atau yang lainnya, nabrak dia. Sepeda motor rusak. Ini dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dia tidak bertanggung jawab. Karena dia tidak berdosa. Dia sudah berusaha menyimpan, memiliki emas, bahkan masukkan dalam kunci lemari besi dalam rumah. Subhanallah, memang malingnya lebih pintar atau yang lainnya. Dia sudah berusaha. Gila. Dicuri. Dia tidak berjaga-jaga, sudah ditaruh pada tempatnya, berusaha menjaga. Maka dia tidak berusaha dan berusaha. Maka sama, entah itu bulpen, mobil, motor, buku, atau barang-barang yang lainnya, apabila terhindar dari dua hal ini, namun namanya musibah tetap terjadi, maka selama dua hal ini tidak kita lakukan salah satunya, maka tidak berusaha. Seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan berbuat baik. Sehingga tidak dilihat saja hilangnya itu kenapa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang tadi? Apakah mengganti ke atasan mewakili pemilik, kemudian Ya ini mungkin kembali kepada kebijakan tempat. Apakah atasan tersebut memang merepresentasikan pemiliknya atau tidak, mewakili atau tidak? Kalau memang mewakili, dan mungkin itu bisa diketahui dari kebiasaan ya seperti itu. Intinya dilihat. Kalau memang mewakili ya berarti silakan. Tapi kalau memang tidak mewakili ya harus kepada pemilik sebenarnya. Seperti itu. Barang-barang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari yang pertama. Di sini itu adalah saya minta bagaimana biar saya dan teman-teman di situ bisa menjaga amanah. Yang pertanyaan itu doanya apa? Yang kedua, bagaimana amanah kita biar kita bisa menjaga amanah. Karena kita mengetahui bahwa semua yang ada di dalam diri kita, apa yang kita lakukan, itu pasti ada di bertanggung jawab kerjaannya. Jadi itu mungkin yang ini. Ya, langsung warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kan, karena mungkin setiap waktunya maghrib. Doa sebetulnya setahu saya tidak ada desa doa khusus tentang gimana keamanan, tetapi dipersilakan untuk masing-masing berdoa kepada Allah dengan serius agar dia menjadi seorang yang amin, yang terpercaya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa doa saja tidak cukup. Ya, orang tidak akan mungkin bisa dengan berdoa saja mendapatkan anak, dia ingin punya anak tapi tidak menikah, tidak beristri, mustahil. Maka perlu melakukan langkah-langkah yang lain. Apa? Akhirnya tadi gimana? Pada akhir yang membahas tadi sudah saya sebutkan, intinya ini kembali kepada iman, urusan hati. Kita ini sudah sama-sama tahu Allah itu Maha melihat. Ya. Tapi kenapa orang yang meminum khamr masih minum khamr? Kenapa orang yang berzina masih berzina? Secara umum kaum muslimin tahu dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Tapi kalau masih berani, sementara kalau dengan atasannya, dengan orang lain, dengan orang tuanya takut, akhirnya kembali perlu iman. Akhirnya perlu kita banyak-banyak memupuk iman kita. Akhirnya orang yang dalam urusan dunia, dalam rangka nafkah, jasa, luar biasa. Nah, ini bagus, boleh, halal, bekerja halal. Berapa jam? Hah? Sampai lembur-lembur, dalam rangka apa? Kebutuhan jasa. Tapi kenapa kebutuhan hati? Yang dimana kalau hati ini rusak, hati ini mati, hati ini berpenyakit, taruhannya akhirat. Kenapa Al-Quran kok diabaikan, tidak mau dipelajari? Cobalah, kita ini buat skala prioritas dalam sehari kita. Bekerja gak apa-apa, bagus. Tapi jangan lupa, kebutuhan anak kita, gizi hati kita, itu perlu diisi. Intinya aja kembali kepada kita belajar ilmu agama dengan iman kita semakin bertambah, semakin bertingkat, diharapkan rasa takut kita kepada Allah semakin lebih, yang itu kita mampu untuk menjadi seorang yang banyak juga rupanya, tetapi kurang lebihnya seperti itu kaitannya dengan iman. Berarti yang dalam hati, tolong hatinya terus cari nafkah hati juga. Bukan hanya cari nafkah untuk jasad, jasad diri dan anak-anak serta keluarga, tapi juga cari nafkah untuk gizinya hati. Baru mungkin sampai di sini ya. Sudah waktunya, kurang lebihnya minta maaf. Apabila ada yang benar, maka dari Allah semata. Kenapa tidak ada kesalahan murni dari saya pribadi dan dari syaitan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.